pun tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Selalu teringat, oh dirimu. Inikah oh namanya, insan sedang jatuh cinta. Mengapa segar dipandang seolah ku ingin selalu tersenyum, tapi aku malu padamu. Mark, this one goes right here, right.